Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Allah memudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan Assalamualaikum melanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke 43 ya. Nah, silakan dibaca. Abu Fatimah baca. Nah, Ustaz. 82 apa 83, Ustaz? Oh, iya, 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Dan tidaklah jawaban kaumnya kecuali agar mereka berkata, keluarkanlah mereka dari kampung kalian. Sesungguhnya mereka manusia yang mensucikan diri. Ya. Al-waw harfu istinaf ma harfu nafin. Ya. Karena nafin. Ya. Nah. Karena fi'lun madhi nakis isim kananya mustatir saya. Isinya itu setelah ini nih, unqalu nih nanti. Oh, jumlah. Jariahnya. Oh, nah. Jawabah sebagai khabar kana qawmi mudhafun ilaih, alha'u mudhafun ilaih, illa adatul istisna. Say. Nah. An harfum nasbin wa masdariin. Qalu fi'lun madin nakis, alwaw sebagai fa'il. Kalau fi'il madhi nakis, kalau mah biasa. Kalau fi'il madhi sarafan. Al-waw sebagai fa'il akhriju fi'lu amrin. Al-waw sebagai fa'il hum maf'ulun bi min qaryati jar wa majrur kum mudhafun ilaih. Inna harfu taukidin wa nasbin hum ismu inna unasun khabar inna yatatoharuna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Wa ma kana jawaba qaumi lutin hina ankara alaihim fa'alahum fa'ala ankara alaihim fi'lahum oh fi'lahum asyani'u asyani'ah illa an qala ba'duhum li ba'din ahriju luton wa ahlahu min biladikum innahu wa man tabi'ahu unasun yatanazahuna an ityani adbari rijali. Dan tidaklah jawaban kaum Lut ketika mereka ingkar atas mereka, atas perlakuan mereka, kecuali agar dia berkata sebagian mereka kepada sebagian, keluarkanlah Nabi Lut, ya, hai kaum, keluarkanlah Lut dan keluarganya dari negara kalian. Sesungguhnya dia dan orang yang mengikutinya manusia yang orang-orang yang ini tadi berjalan. Ya. Apa? Una yatanazanu. Unasun itu manusia. Ya, manusia yang berjalan ya. Yatanazanu itu yang bersih. Oh, yang bersedih ya. Yang bersih. Oh, yang bersih. Dari mengikuti dari berjalan dari belakang laki-laki ya. Dari mendatangi belakang laki-laki. Oh, dari mendatangi belakang laki-laki. Syukran saja. Jazakallahu khairan. Baik ya, barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Dan tidaklah jawaban kaumnya ketika mereka didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kecuali mereka berkata, akhrijuhum min qaryatikum, keluarkanlah mereka dari desa kalian, dari kampung kalian. Jadi bukannya menerima dakwah, mereka malah mengusir Nabi Nuh alaihi salatu wasalam bersama pengikutnya dari kampung mereka. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan para pengikut setianya, unasun yatatahharun, manusia yang menganggap dirinya suci. Ya. Kalau kita perhatikan dan kita pikir-pikir, kok sama ya? Orang-orang zaman sekarang, orang-orang fasik, zindik, munafik, apalagi orang kafir gitu ya, ketika mereka dinasihati dari suatu perbuatan yang keji, dari zina misalnya, kemudian dari meminum khamar, mereka akan mengatakan orang yang menasihati mereka sebagai orang yang sok suci. Makanya kalau kita ya dari awal kita membaca tafsir, seakan-akan Al-Quran ini menceritakan kepada kita sifat-sifat orang yang buruk, dan itu kita dapati di kehidupan kita. Jadi sangat berkaitan ya dengan apa yang kita alami saat ini. Termasuk ayat yang ini gitu ya. Kaumnya Nabi Lut melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual. Ketika mereka diingatkan ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ya ingin mengusir Nabi ya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Dan ini sangat relate gitu ya dengan apa yang kita alami saat ini. Sekarang itu kan kalau ada orang ya, terutama orang-orang zindik ya, orang zindik, munafik, fasik, dinasehati ya. Apa kata mereka? Kalau enggak suka dengan tradisi ini, pergi aja sono ke Arab, keluar dari Indonesia. Nah, ini kan sama ya dengan apa yang dilakukan oleh ya kaum para nabi seperti itu yang ingkar kepada nabinya. Mereka pun begitu, mau mengusir orang. Kemudian apa kata mereka? Sosok suci ya. Kalian itu sosok suci ya. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka adalah manusia yang sosok suci. Dan ini juga kita sering dapati gitu ya. Para pelaku maksiat, orang-orang zindik, ya orang-orang fasik, orang-orang munafik, apalagi orang kafir. Ya. Dan kita merasakan bahwa akhir-akhirnya mereka makin berani gitu ya. Ya kalau dinasihati, yang melihat ajaran Islam yang sangat ketat, misalnya masalah jilbab, ya, kemudian masalah pornografi, masalah dosa dan maksiat, mereka akan mengatakan jangan sok suci. Dan ini ternyata ucapan yang sama yang diucapkan ribuan tahun yang lalu ya oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasannya kebatilan akan selalu ada, ya, sebagaimana yang hak pun akan selalu ada. Hanya berganti-ganti tokohnya saja. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang yang berdiri di atas hak dan menentang kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Baca Bu Kurniati baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Lalu kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya yang dulu dia termasuk yang termasuk orang-orang yang ditinggal ya, ditinggal. Alfa'u harfu atfin, anjaina fil madi, na fa'il, alha'u maf'ulun bih. Alwa'u harfu atfin, ahla maktuf ke alha'u, alha'u mudhafun ilaih. Ila adatul istisna, imro'ata, imro'ata itu musanna ya berarti ya. Imro'ata iya, musanna. Kan udah lengkap ya kalimat. Musanna itu, musanna apa? Musanna mah dua artinya Bu. Hah? Eh kok musanna? Mustasna. Iya, ya, mustasna. Mustasna, mustasna ya, mustasna. Alha'u mudhun ilai. Kana, kanat fil madinakis dengan isim kananya domir mustatir takdiruhu hiya. Alimatu ta'nisi disebut juga enggak Ustaz? Yang mana? Yang nats. Oh iya, itu iya. Kan isimnya ya? Iya, iya betul. Atta'u alimatu ta'nis. Isim kanannya domir mustatir takdiruhu hiya. Mina ghobirin khobar dari kana. Nah. Fa'an jallahu lutan wa ahlahu minal adabi haisu amrihi bimag. Haisu amarohu. Haisu, oh ya deh, yang perintahkan amarohu ya. Haisu amarohu bimagodiroti ya. Bimagodaroti dari kalbaladi. Bimagodaroti dari kalbaladi. Illa illam ra'atahu fa innaha kanat mina halikina baqina fi adabilahi. Dan Allah selamatkan Lut dan keluarganya dari azab ke arah ya di mana ke arah yang Allah perintahkan untuk meninggalkan negeri itu kecuali istrinya, karena sesungguhnya istrinya itu termasuk orang-orang yang binasa dan kekal di dalam azab Allah. Gitu. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan Nabi Lut dan juga keluarganya kecuali istrinya. Ya, istrinya itu termasuk orang yang tertinggal di belakang. Ya, karena istrinya Nabi Lut ini termasuk yang tidak mau beriman kepada Lut alaihi salatu wassalam, maka dia termasuk orang yang ditinggal. Fa innaha kanat minal halikina albaqina fi adzabillah. Maka sungguhnya istrinya itu termasuk orang yang binasa yang kekal dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, baca benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amtarna 'alaihim matara. Fanzur kaifa kana 'aqibatul. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Maka kami timpakan kepada mereka hujan. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari orang-orang yang mendurhakai. Orang-orang yang durhaka. Alau harfu atfin amtarna fi'il madi na sebagai ma'il alaihim jar majrur mataran maf'ulun bih. Fandrur alfa'u harfu atfin unzur fi'il mudore mudore apa? Tadi mataran kayaknya lebih cocok ke maful mutlak aja ini. Oh maful mutlak ya. Nah. Kemudian alfa'u dari harfu atfin, kemudian unzur fi'il amr kaifa harfu tasbiyah. Kaifa itu sim-sip ham. Itu mah kaf kalau yang harus. Karena fi'il madhi nakis akibatu isim kana al mujrimina kabar kana. Naam. Afan-afan. Al mujrimin ya. Itu mudhaf ilaih. Oh, akibat kabar kananya akibat. Kalau kabar kananya kaifa. Kaifa ini dia isimnya sebagai khabar. Kabar kana kabar muqaddam ya. Wa'adzaballahu al-kuffara min qawmi lutin bi'anna anzal alaihim matran min hijarati. Minal hijarati. Minal hijarati. Waqalaba ya mengubah. Waqalaba biladihim. Faja'ala aliyaha safilaha. Fanzur ayyuhar rasulu kaifa sarat akibatul ladhi najtara'u ala ma'asillahi wa kadzabu risalah. Wa kadzabu rusulahu. Ya. Maka Allah mengazabkan orang-orang yang kafir dari kaum Lut dengan menurunkan hujan dari batu. Dan mengubah negeri mereka, maka menjadikan yang tinggi menjadi yang rendah, gitu ya Ustaz? Bukan, atasnya menjadi bawah gitu. Menjadikan yang bagian atas menjadi bagian bawah. Maka perhatikanlah wahai Rasul, bagaimana kami menjadi mengubah akibat dari orang-orang yang berani bermaksiat kepada Allah dan dustakan rasul-rasulnya. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amtarna 'alaihim matara. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat yang buruk bagi orang yang melakukan dosa, ya, pelanggaran. Jadi hukuman yang Allah berikan, adab yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut yang mereka melakukan perbuatan yang keji yaitu homoseksual adalah Allah hujani mereka dengan hujan batu, ya. Dan Allah jadikan ya gempa ya, karena dengan melepasnya dikatakan faja'ala aliyah safilah. Allah membolak-balik negeri mereka, lalu Allah jadikan atasnya menjadi bawah, bawahnya menjadi atas. Ya. Jadi Allah berikan gempa dan juga dihujani batu, sehingga mereka pun semuanya binasa, ya, kecuali Nabi Lut alaihissalatu wassalam bersama para kaumnya. Karena sebelum azab diturunkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan para nabinya untuk meninggalkan ya kaumnya. Nah. Baca Umar Fudail. Assalamualaikum. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madayana akhahum syu'aibah. Qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Fa'awful kayla wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin. Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka yaitu Nabi beliau berkata, ya kaumku sembahlah Allah, dan sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Nah. Dan telah datang kepada kalian penjelasan dari Rabb kalian, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian membuat rugi manusia dengan sesuatu apapun, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah bumi itu baik. Itulah yang baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang mukmin. Ya Rabbiya. Allahu harfatin ila madiyana jar wa majrur akho maf'ul bih. Ini dari fi'il yang dibuang ya Ustaz. Fi'ilnya mahzuf ya. Mahzuf. Oh ya, arsalna akho. Kami utam. Ya. Hum mudhafun ilaihi syu'aiban badal dari akho. Ola fi'lun madin fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya harfun nida qaumi munada wa'budu fi'lu amrin alwaw fa'iluhu Allah lafdul jalalah maf'ul bih ma isim mausul na'at lakum jarwa majrur ini khabar khabar muqaddam min ilahin jarwa majrur ghairu mubtada mu'akhar alha'u mudhafun ilaihi qad harfu tahqiqin ja'at fi'lu madin alamatu ta'nis kum maf'ulun bi bayyinatun fa'il dari ja'at min rabbi jarwa majrur kum mudhafun ilaihi alfa'u fa'u harfu jawab awfu ya'lu amrin alwaw fa'iluhu alkaila maf'ulun bi alwaw harfu atfin almizana ma'tuf ala alkaila alwaw harfu atfin la la nahiyah tabakhasu fi'lun mudari'un majzumun bila nahiyah alwawu fa'iluhu annasa maf'ul bih asya'a maf'ul bih kedua ya hum mudhafun ilaihi alwawu harfu atfin la la nahiyah tufsidu fi'lun mudari'un majzumun bila nahiyah alwawu fa'iluhu bil ardi jarwa majrur ba'da dhorof islahi mudhafun ilaih al ha mudhafun ilaih dzalikum isim isyarah mubtada khairun khabar lakum jar wa majrur in harf harfu nasbin wa masdariyin ya ustaz yang itu in harfu syartin aja oh ini ya in harfu syartin kuntum fi'lun madhin naqis tumnya tumnya isim dari kuntumnya mu'minina khobar dari kuntum tafsirnya walaqad arsalna ila qabilati madyana akhahum syu'aiban alaihi salam wa qala lahum ya qaumi ya'budullaha wahdahu la syarika lahu laisa lakum min ilahin yastahiqqu al-ibadata ghairuhu jalla wa ala fa akhlisu lahu al-ibadata qad ja'akum burhanun min rabbikum ala sidqi ma ad'ukum ilaihi fa'adu linnasi huquqahum bi'ifa'il kaili apa Ustaz boleh dikebawain lagi? Oh iya. Bi'ifa'il kaili wal mizani wala tanqusuhum huquqahum fatadlimuhum wala tufsidu fil ardi bil kufri wal zulmi ba'da islahiha bisyara'il anbiya'i as-sabiqina alaihimus salamu dhalika alladhi da'autukum ilaihi khairun lakum fi dunyakum wa ukhrakum in kuntum musaddiqiyya fima da'autukum ilaihi amilina bisyara'illahi dan sungguh telah kami kirim kepada kaum Madian saudara kalian yaitu Nabi Syuaib alaihi salam maka Nabi Syuaib berkata kepada mereka wahai kaum sembahlah Allah semata tidak ada dan janganlah menyekutukannya tidak ada bagi kalian Allah yang sembah yang berhak disembah kecuali Allah ini yang suaranya putus-putus aneh atau maksudnya ya? Gimana Ustaz? Oh, terus ya? Iya, oh ya, sekarang udah. Tadi ya, agak putus. Tadi Khadijah Akum ya, telah datang bukti-bukti dari Rabb kalian atas kebenaran yang telah aku dakwahkan kepada kalian. Dan tunaikanlah hak-hak manusia dengan menyempurnakan timbangan, takaran dan timbangan. Dan janganlah kalian membatasi hak-hak mereka sehingga kalian berbuat zalim kepada mereka. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kezaliman setelah setelah baiknya syariat dari nabi-nabi yang terdahulu alaihimussalam. Itulah yang aku dakwahkan dan itu baik bagi kalian baik di dunia maupun di akhirat jika kalian membenarkan dengan apa yang aku dakwahkan kepada kalian dan mengamalkan syariat-syariat Allah. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka Syu'aib, ya. Qala, Nabi Syu'aib berkata, ya qaum ya'budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki ilah yang layak yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian penjelasan dari Rabb kalian. فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. Maka sempurnakanlah ya takaran dan timbangan dan janganlah kalian menzalimi, merugikan manusia أَشْيَاءَهُمْ, ya apapun itu. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya dengan mengutus para nabinya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian orang yang beriman. Jadi kita perhatikan ya, dimulai dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Salih, Nabi Lut, dan Nabi Syu'aib, semuanya sama ya, u'budullah. Sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Jadi tauhid adalah inti dakwah para nabi. Makanya kita kalau berdakwah, yang pertama kita mulai itu jangan fikih dulu, jangan yang lain dulu, tapi mulai dari akidah. Karena kalau akidah sudah mantap, maka mudah untuk menerapkan yang lainnya. Dan ini adalah cara yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, yang pertama dibenahi adalah masalah akidah. Makanya kalau kita perhatikan, ya, dan ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita perhatikan surat-surat yang turun di Mekah itu, rata-rata itu adalah akidah, ya, tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, ya, tentang hari pembalasan, hari perhitungan, ya, itu semua adalah masalah akidah. Karena kalau orang tauhid sudah kokoh dalam hatinya, maka diatur, ya, apapun dia akan mengikuti, ya. Makanya para sahabat, karena akidahnya sudah kuat, ketika turun ya ayat yang melarang khamr, itu satu kota itu banjir dengan khamr yang dibuang. Kemudian ketika turun ayat hijab, seketika itu mereka langsung mengambil apapun yang bisa dijadikan untuk hijab. Ini menunjukkan mereka telah memiliki akidah yang sangat kuat. Sementara kalau orang akidahnya enggak kuat, ya tauhidnya enggak kuat, maka ya bukannya mudah menerima syariat, bahkan ya mereka sering mempertanyakan syariat dengan akal mereka. Kenapa diatur seperti ini. Kenapa harus pakai hijab? Tuh zaman sekarang nggak pakai hijab pun orang nggak nafsu misalnya. Jadi mereka suka ya mempertentangkan syariat dengan akal mereka. Ya, maka para nabi pun ya memulai dakwah mereka dengan tauhid, dengan akidah. Kalau akidah yang sudah benar, maka mudah untuk membenarkan yang lainnya. Kemudian ayat ini juga berisi tentang perintah untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dan jangan merugikan manusia sedikit pun. Terutama yang biasa jual beli ya. Berdagang ya. Kalau ada takaran dan timbangan, maka harus sesuai dengan takaran dan timbangan. Tidak boleh melakukan kecurangan. Wala tabkhusun nasa asya'ar. Wala tufsidu fil ardh. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kita lanjutkan. Baca umum Mikael. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bih. وَتَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Dan janganlah kalian duduk-duduk di setiap jalan untuk mengancam dan menghalangi dari jalan Allah bagi orang-orang yang beriman padanya, dan kalian menginginkan kebengkokan. Dan ingatlah ketika kalian dahulu sedikit, maka Allah memperbanyak kalian. Dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-wawu harfu atfin, la harfu nahyin. Taq'udu fi'lun mudhari'un majzumun bila alfa'u sebagai fa'il bikulli jar majrur siratin mudhafun ilaihi tu'aduna fi'lun mudhari'un alwawu sebagai fa'il alwawu harfu atfin tasudduna ma'tuf kepada tu'aduna ansabili jar majrur Allahi lafdul jalalah sebagai mudhafun ilaih. Man isim mausul sebagai maf'ulun bih. Amanah fi'lun madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Bihi jar majrur. Alwawu harfu atfin. Tab'uhuna. Fi'lun mudhari. Alwawu sebagai fa'il. Ha maf'ulun bih. Iwaja. Ini hal Ustaz. Iya. Yeah. Hal. Wadhkuru alwawu harfu atfin, udhkuru fi'lul amrin, alwawu sebagai fa'il. Idh dhorof kun fi'lun madin nakis, tum sebagai isim kana, qalilan khabar kana. Alfa'u harfu atfin, kasaro fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kum maf'ulun bih. Alwawu harfu atfin, ungduru fi'il amr, fi'lul amrin, alwawu sebagai fa'il. Kaifah isim istiham sebagai khobar kana ya tadi, Ustaz? Iya. Kana fi'il madi nakis, akibatu isim kana al-mufsidina mudhafun ilaihi. Wala taq'udu bikulli tariqin tatawa'aduna an-nasa bilqatli illam ya'tukum illam yu'tukum ambalahum watasudduna an sabilillahi al-qawimi man saddaqa bihi azza wa jalla wa amala salihan wa tabahuna sabilallahi antakuna muawijatan wa tamilunaha itba'an li ahwa'ikum. Itba'an li ahwa'ikum. Wa tamilunaha itba'an li ahwa'ikum. Watan wa tunafiruna an-nasa. Wa tunafiruna an-nasa an itba'iha. Wa turu ni'matallahi ta'ala 'alaikum idh kana adadukum qalilan fakastarakum wa asbahtum aqwiyaan azizina. Jangan disukunin, jangan dilangin. Fasbahtum aqwiyaa azizina. Oh, ini mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Bukan, tapi kan aqwiya itu wazannya afila ya, sukun. Iya. Jadi enggak boleh tanwin ya. Iya. Fa asbahtum aqwiyaa azizina. Wang duru kaifakana akibatal mufsidina fil ardi. Kaifakana akibatul. Oh iya. Wang duru kaifakana akibatul mufsidina fil ardi. Wa ma halla bihim minal halaki wad damari. Dan janganlah kalian duduk-duduk di setiap jalan untuk mengancam manusia dengan pembunuhan. Jika mereka tidak memberikan kepada kalian harta-harta mereka dan kalian menghalang-halangi dari jalan Allah yang lurus orang-orang yang membenarkan Allah Azza wa Jalla dan beramal soleh, dan kalian menginginkan jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan kalian tunduk mengikuti hawa nafsu kalian. Watunafiruna dan menjauhkan manusia dari... Ya, kutafirun itu kalian membuat lari. Oh, kalian membuat lari manusia dari mengikutinya. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah Ta'ala terhadap kalian. Ketika dahulu jumlah kalian sedikit, maka Allah memperbanyak jumlah kalian. Fa'asbahtum. Dan lalu kalian pun menjadi. Lalu kalian pun menjadi kuat dan perkasa. Nah. Dan lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan kerusakan di bumi. Dan apa yang menimpa mereka dari kehancuran. Dan apa damar apa Ustaz? Dan sama kehancuran juga. Dan apa yang menimpa mereka dari kehancuran? Demikian Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan yang mana kalian mengancam orang-orang yang lewat yang tidak mau memberikan harta mereka, watasuduna an sabilillah, dan kalian mencegah orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, man amana bi, orang yang beriman kepadanya, watabuna iwaja, dan kalian mengharapkan agar jalan Allah itu bengkok, wazkuru, dan ingatlah id kuntum qalila, ketika dahulu kalian sedikit, fakassarakum, lalu Allah membuat kalian menjadi umat yang banyak. Wanzuru, dan perhatikanlah kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini diantara perintah dan larangan yang Nabi Syuaib berikan kepada kaum Madian, yaitu larangan duduk di jalan, ini maksudnya merampok gitu ya, merampok orang, kemudian larangan menghalangi orang yang beriman dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintah agar ya mereka mengingat nikmat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Syuaib, yang awalnya mereka sedikit, lalu Allah membuat ya kaum Madian ini menjadi umat yang banyak. Nah, satu ayat lagi ya. Siapa mau baca? Satu ayat lagi. Karena Ustaz. Oh ya, Pak Edi boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Dan jika ada sebagian golongan, satu kelompok dari kalian beriman kepada apa yang telah aku utus dengannya, dan sebagian golongan yang tidak beriman, maka bersabarlah. Bersabarlah sampai Allah memutuskan di antara kalian, memberi hukuman di atas kalian. Dan Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-wawu harfu atfin, in harfu syartin, karena huruf nakis mansubun, to'ifah isim kana, minkum jar marjur. Jadi Pak Edi bilang mansubun, nggak usah. Syartin aja dia, in syartin karena firmadi nakis gitu aja. Karena fi'il madhi naqis atau ifa isim kana minkum jar majrur amanu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya, jumlah amanu sebagai khobar daripada kana, billadhi jar majrur, ursiltu fi'il madhi fa'ilnya ya, fi'il madhinya majrur ya, fi'il madhinya majrur, naibul fa'ilnya tu bi jar majrur, wa ta'ifatun sebagai manut matuf dari lam lam jazm yu'minu fi'il mudhari, al wawu sebagai fa'il, fasbiru alfa harfu jawab, isbiru fi'il amr, alwawu sebagai fa'ilnya, hatta itu huruf apa lupa, hatta yahkuma harfu ghoya, oh iya harfu ya ya harfu ghoya, yahkuma fi'il mudhari, alwawu sebagai yahkuma Allahu lahu jalalah sebagai fa'il, yahkuma fi'il mudhari mansubun bil hatta Allahu lahu jalala sebagai fa'il, bainana baina dhorof na mudhof ilai, alwawu harfu atfin, huwa mubtada khairul khobar al-hakimin, al-hakimin itu sebagai mudhof ilai ya setan. Anunya tafsirnya belum di atas. Wa in kana jama'atun minkum saddaku billadhi ursil ur. Billadhi arsalani. Arsalanil lahu bihi wa jama'atun lam saddaku. Lam yusaddiqu bidzalika. Fantadiru ayyuhal mukadzibuna qada Allahil fasila. Al fasila bainana wa bainakum khina yuhallu alaikum adab, hina yahillu alaikum adabuhu, yuhillu alaikum adabuhu alladhi andartum bihi wallahu jala wa ala wa huwa khabirun hakimun baini, huwa khairul hakimina baina, huwa khairul hakimina baina ibadihi. Dan jika ada sekelompok dari kalian membenarkan dengan apa yang telah Allah utus kepadaku dengannya, dan sekelompok orang yang membenarkan dengannya dengan itu, maka tunggulah wahai orang-orang yang berdusta ketetapan Allah yang akan memutuskan di antara aku, di antara kami, dan di antara kalian, yaitu ketika ditimpakan maksudnya di atas kalian adab yang kalian menunggu karenanya, dan Allah Jalla wa Ala adalah Maha mengetahui lagi Maha bijak dan Maha memutuskan di antara hambanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Dan jika ada sekelompok orang di antara kalian yang beriman dengan apa yang aku diutus, ya, dan sekelompok orang lagi tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah memutuskan di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Dan pada kenyataannya, ya, umatnya Nabi Syuaib, ya, Madyan ini sama dengan Ad, ya, dengan Samud. Sebagian mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagiannya lagi tidak mau beriman, ya, bahkan mereka mengingkarinya. Kalau seorang Rasul sudah bilang seperti ini, artinya apa? Enggak lama lagi akan turun azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti insya Allah kita akan lanjutkan di juz yang ke-9. Nah, baik, dan sampai sini untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Umum Kial mengatakan, Goyruhu, kemarin jelaskan sebagian A, tadi sebut sebagian mutadama afar. Oh iya, betul ya, yang benar ghairuhu itu malakum min ilahin ghairuhu itu adalah na'at, eh, bukan sebagai mubtada, tapi sebagai na'at dari min ilahin ini majrurun lafdhan tapi marfu'un mahallan, secara kedudukan dia marfu, makanya ghairuhu adalah na'at dari min ilahin. Nah, Umum Kial bertanya, tafsir 85 adu dan ifa'i fil madinya apa ya? 85 ya, tadi bawah-bawah ya. Adu adu ini kan wazannya berarti af'ala ya, af'ala, cuma dia ada mudha'afnya plus ada mu'talnya, jadi kompleks dia ya. Adda yu'addi ya. Adda yu'addi ya, filamparnya addu. Kemudian ifa, ah, ini kan sama ya, ifa itu kan if'al kan, iya gak? Ifa itu kan ifa'an kan, yang wazannya ifa'an itu wazannya pasti af'ala. Makanya fi'il madinya adalah aufa ya. Aufa yufi ifa'an. Aufa yufi ifa'an. Iya betul ya. Jadi alfa yufi ifa'an. Nah, taib ya, sesuai dengan tradisi kita, kalau baru menyelesaikan satu juz, kita akan libur beberapa hari. Tapi ini alhamdulillah pas ya di hari weekend. Jadi Anda tambahin sehari ya, liburnya sampai hari Senin. Kita lanjut hari Selasa ya.